Banyak yang kulihat saat mampu ku menilai cinta yang hadir memberi arti. Ku hapuskan dendam karena luka cinta. Diriku hilang, mencoba tuh memulai lagi. Juga pasti berlalu, itulah harapanku. Seperti kemarau yang terhapus tuh jadi malam dingin. Itu lautan cinta.